Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله قوم مسلمين جماعة صلاة مغرب مسجد الفردوس yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan tak henti-hentinya memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan, baik yang zahir maupun yang batin, sehingga hingga saat ini, hingga malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan untuk kita sekalian turuqul khair, jalan-jalan kebaikan untuk kita jalani. Allah Subhanahu wa taala masih membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan untuk kita masuk ke kebaikan tersebut melalui pintunya. Walhamdulillah, la haula lana wala quwata lana illa billah. Tidak ada daya bagi kita dan tidak ada kekuatan untuk kita kecuali semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ia yang memberikannya, ia yang memudahkannya, dan ia yang membuat kita condong kepadanya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Terlebih nikmat majlis ilmu, nikmat talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala melalui majlis-majlis ilmu yang diadakan di masjid-masjid. Ini adalah salah satu jalan kebaikan, salah satu cara, bahkan cara terbesar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memperjuangkan Islam. Ikhwati fillah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harinya kesibukan yang beliau lakukan adalah bermajlis dengan para sahabatnya di majlis-majlis ilmu, menyampaikan kepada mereka petuah-petuah ilmiah, menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada beliau, dan beliau menjelaskan untuk para sahabatnya. Begitu pula setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dilanjutkan perjuangan Islam melalui majlis-majlis ilmu oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga hampir semua dari mereka adalah orang-orang yang mengajar. Hampir semua dari mereka para sahabat adalah orang-orang yang turut andil menyebarkan ilmu kepada manusia. Karena inilah ma'asyiral muslimin, cara untuk Islam itu diperjuangkan, cara untuk Islam itu dipertahankan, cara untuk Islam itu dilestarikan, bukan melalui cara-cara yang lain. Terkadang melalui jalan peperangan, selama peperangan itu adalah syar'i sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila peperangan telah usai, mereka semua kembali ke majelis-majelis ilmu. Para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in dan imam-imam setelahnya, setelah selesai berperang, apabila di sana ada peperangan yang harus diikuti, kembali mereka memperjuangkan ilmu agama melalui majelis-majelis ilmu agama, karena disitulah Islam akan terjaga melalui ilmu yang diwariskan oleh para ulama rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Sehingga masyarul muslimin, manakala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dipermudah jalannya untuk bisa berada di majelis-majelis ilmu di banyak waktu, maka perbanyaklah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah berada di jalan untuk memperjuangkan Islam, sebagaimana mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memperjuangkan Islam di majlis-majlis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada pertemuan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-37 pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 42 hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Di mana pada hadis yang ke-37 ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda sesuai dengan apa yang beliau riwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis semua kebaikan dan semua kejelekan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian ia pun menjelaskan itu semua. Semua kejelekan telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Semua kebaikan juga telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan secara jelas dan gamblang, tidak ada sedikit pun samar padanya. Faman hamma bihasanatin, beliau melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang bertekad untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, namun dia tidak melakukannya. Setelah dia berusaha, setelah dia bertekad, dia tidak berhasil untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah akan tuliskan untuknya atas niat yang ada pada hatinya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, katabahallahu indahu ashra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adha'afin kathirah. Dan apabila seorang hamba bertekad melakukan suatu kebaikan dan dia berhasil untuk mengamalkannya, dia berhasil untuk melakukannya, maka Allah akan tuliskan untuknya pahala 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat kali yang banyak. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilah. Dan apabila seorang hamba telah bertekad melakukan suatu kejelekan dan dia tidak melakukannya, dia tidak jadi melakukannya, maka Allah akan tuliskan untuknya satu pahala kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Dan apabila seorang hamba bertekad melakukan suatu kejelekan dan dia mengamalkannya, maka Allah akan tuliskan untuknya satu dosa kejelekan saja. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kami sampaikan di majelis sebelumnya, secara global hadis ini padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana sikap rahmatnya Allah, bagaimana sikap penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sifat maha pengasihnya Allah subhanahu wa ta'ala manakala ada hambanya yang melakukan kebaikan. Dan juga hadis ini menjelaskan bagaimana maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana maha pengampunnya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala ada hambanya yang melakukan kejelekan dan dosa. Secara global, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan ada 4 kategori manusia. Dan 2 telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu orang yang bertekad melakukan kebaikan dan dia berhasil melakukannya. Ini sudah kita bahas. Yang kedua adalah orang yang bertekad melakukan kejelekan dan dia berhasil melakukannya. Dan ini pembahasan kita terhenti pada kategori yang kedua ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya manakala ada seorang hamba yang berbuat kejelekan dan keburukan setelah dia bertekad untuk melakukannya dan dia berhasil, maka berdasarkan maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan maha pengampunnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak menuliskan untuknya dosa kecuali sejumlah kejelekan yang dia lakukan saja tanpa dilipat gandakan sebagaimana apabila kebaikan yang dia lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجَزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dan barang siapa yang datang melakukan kejelekan, maka tidak dibalas dia kecuali dengan yang semisalnya. Bila dia melakukan satu kejelekan, maka untuknya satu dosa. Dia melakukan 2 kejelekan, maka untuknya 2 dosa. Barang siapa yang melakukan 3 kejelekan, maka untuknya 3 dosa. Dan begitu seterusnya. Fala yujaza illa mithlaha. Tidak akan dibalas seseorang atas kejelekan yang dia lakukan kecuali semisal dengan apa yang dia lakukan dari kejelekan itu. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga juga sebagaimana telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, pada hukum asalnya setiap satu kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba, tidak akan kejelekan itu dilipat gandakan menjadi banyak kecuali apabila dia melakukan dosa tersebut di waktu yang mulia atau di tempat yang mulia. Di waktu yang mulia seperti kemarin kita contohkan adalah tatkala seseorang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan di bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan sebagai bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan Rajab. Ini 4 bulan haram. Apabila ada seseorang menyengaja melakukan kejelekan pada waktu tersebut, di mana bulan-bulan haram adalah waktu yang mulia, maka akan dilipat gandakan untuknya atau akan menjadi besar dosa yang dia dapatkan lantaran kejelekan yang dia lakukan itu. Sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam ayatnya yang mulia, begitu pula dijelaskan tafsirnya oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Begitu pula ma'asyiral muslimin, kejelekan atau dosa dari kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba akan menjadi lebih besar, tidak seperti biasanya, apabila dia melakukan dosa tersebut di tempat yang mulia. Orang yang melakukan dosa di masjid maka tidak sama seperti orang yang melakukan dosa di luar masjid. Orang yang melakukan dosa di tanah haram, di haram Makki, haram Makkah atau haram Madani, haram Madinah, maka juga dosanya tidak sama seperti dosa yang dia lakukan tatkala dia di luar daerah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya yang mulia, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Surah Al-Hajj ayat yang ke-25. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ. Barang siapa yang menginginkan di tanah haram untuk berbuat penyimpangan dengan suatu kezaliman, maka nuziqahu min azabin alim, kami akan timpakan untuknya azab yang pedih. Ayat ini ma'asyiral muslimin menunjukkan bahwasanya dosa-dosa yang dilakukan semuanya adalah terlarang, dan secara khusus Allah mengancam bagi siapapun yang menyengaja melakukan dosa di tanah haram, nudziqhu min adzabin alim, kami akan timpakan untuknya azab yang sangat-sangat pedih. Ikhwati fillah rahimakumullah, oleh karenanya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan di dalam ucapannya yang diriwayatkan, li'an ukhti'a khati'atan sab'ina bighairi Makkah ahabbu ilayya min an ukhti'a khati'atan wahidatan bimakkah. Untuk aku berbuat 70 dosa di luar Makkah, kata Umar, itu lebih aku sukai dibandingkan berbuat satu dosa saja di Makkah. Jadi betul-betul dihindari, betul-betul diwaspadai. Kalau seseorang ada di tanah haram, baik di Makkah atau di Madinah, maka jangan sampai dia melakukan kejelekan dan dosa dengan sengaja. Karena siapa yang melakukan dosa dan kesalahan di Makkah ataupun di Madinah, di tanah haram, maka akan dibesarkan untuknya dosa, tidak seperti tatkala dia melakukan dosa di daerah yang lainnya. Begitu pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dosa kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba juga akan menjadi lebih besar dari biasanya. Selain apabila dosa tersebut dilakukan di waktu yang mulia, dilakukan di tempat yang mulia, juga dosa kejelekan akan semakin besar apabila dilakukan oleh seorang yang kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kategori ketiga. Akan menjadi besar dosa kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba apabila hamba yang melakukan kejelekan tersebut adalah arif billah, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang belajar ilmu, orang yang punya pengetahuan terhadap agama. Beda antara pelanggaran yang dilakukan oleh seorang alim dengan orang yang tidak alim. Beda dosa pelanggaran orang yang dilakukan oleh yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermisalkan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjaga dari dosa. Sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin ampunan untuknya manakala beliau terjatuh dalam dosa. Allah mengatakan, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra 74 sampai 75, kata Allah, dan seandainya bukan kami yang mengokohkan engkau wahai Muhammad, sungguh kamu akan hampir-hampir condong kepada orang-orang musyrikin meskipun dengan kecondongan yang sedikit. Perhatikan ma'asyiral muslimin, kata Allah Azza wa Jal, dan seandainya bukan kamilah yang mengokohkan engkau wahai Muhammad, sungguh hampir-hampir saja engkau condong kepada mereka orang-orang musyrikin walaupun sedikit. Namun Allah kokohkan beliau. Allah tidak jadikan beliau condong kepada musyrikin meskipun sedikit. Dan lihat, idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Allah mengatakan, apabila engkau wahai Muhammad condong kepada mereka musyrikin meskipun sedikit, la'adzaqnaka dhi'fal hayat, sungguh kami akan timpakan kepada engkau azab kehidupan ini yang berlipat ganda, wa dhi'fal mamat, dan azab setelah kematian yang berlipat ganda. Kenapa Allah lipat gandakan? Seandainya hal itu terjadi. Namun tentunya tidak terjadi karena Nabi kita Muhammad SAW dilindungi. Kenapa hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ancamkan kepada nabinya Muhammad SAW? Ini untuk memberi pelajaran kepada kita. Seandainya ada sosok orang yang arif billah, orang yang kenal dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi kita Muhammad SAW, seandainya melakukan dosa, maka dosanya tidak sama seperti dosa orang yang kedudukannya tidak seperti beliau. Namun sekali lagi, Nabi kita Muhammad SAW terjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala kokohkan beliau SAW. Begitu pula istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sering, termasuk orang yang paling sering mendapatkan nasihat dan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan tentang mereka, para istri-istri Nabi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya nisa'an Nabi, man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal azabu dhi'fain. Allah mengatakan, wahai istri-istri Nabi, siapapun di antara kalian yang datang melakukan perbuatan keji dengan perbuatan yang jelas, dosa, perbuatan keji, maka yudha'af lahal azabu dhi'fain, akan dilipat gandakan untuknya azab itu dua kali lipat. Kenapa istri-istri Nabi yang dilipat gandakan azabnya dua kali lipat kalau melakukan fahisyah, perbuatan keji? Dan tentunya mereka terjaga. Tidak ada yang melakukan perbuatan keji dari kalangan ummahatul mukminin. Namun seandainya, ini untuk pelajaran buat umat, buat pelajaran kita sekalian. Seandainya istri-istri Nabi yang punya kedudukan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, yudha'af lahal azabu dhi'fain, akan dilipat gandakan untuk mereka azab dua kali lipat. Tidak sama seperti wanita-wanita yang bukan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah ikhwati fillah rahimakumullah, kita mengambil suatu faedah pelajaran, bahwasanya termasuk keadaan yang akan menjadikan dosa seseorang itu menjadi besar tatkala dia melakukan kesalahan adalah apabila dosa tersebut dia lakukan berdasarkan ilmu. Dia berilmu namun dia meninggalkan ilmunya. Dia berilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia berilmu, namun ilmunya tidak bermanfaat untuk kesehariannya. Dia tetap melakukan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah. Padahal dia telah mendapatkan ma'rifatullah. Dia telah mendapatkan upaya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat. Dengan dekatnya dia kepada Quran, dekatnya dia kepada hadis. Manakala dia melakukan dosa dan kesalahan, maka dosa yang dia dapatkan tidak sama seperti orang yang tidak keadaannya seperti dia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang kedua. Ini yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Sehingga dari kategori 1 dan kategori 2 kita mendapatkan suatu faedah. Tentunya yang ini menjadi inti faedah dari hadis ini, bahwasanya luar biasa maha pemurahnya Allah, luar biasa maha pengasihnya Allah, dan luar biasa maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berbuat dosa tidak dilipat gandakan, dan yang berbuat kebaikan dilipat gandakan sampai berkali-kali lipat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, sebuah nasihat, sebuah wasiat yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan sebagaimana dinukil dalam tafsir At-Tabari, kata Abdullah bin Mas'ud, wailun liman khalaba wahdanuhu asyaratihi. Celaka. Celaka, kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang satuan-satuannya mengalahkan puluhan-puluhannya. Maksudnya apa? Celaka orang yang satuan-satuannya mengalahkan puluhan-puluhannya. Tadi, kategori pertama, orang yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan sampai berpuluh-puluh kali lipat. Betul ya? Dan orang yang berdosa akan dituliskan untuknya pada setiap dosa itu hanya satu saja. Berarti maksud yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah celaka bagi yang satuannya mengalahkan puluhannya adalah celaka bagi orang yang terlalu banyak melakukan dosa. Sampai dosa ditulis baginya yang setiap dosa itu satu dosa saja. Setiap satu kejelekan itu hanya ditulis satu saja, satu dosa. Dia melakukan kejelekan tapi tidak pernah melakukan kebaikan. Gitu. Dia melakukan kejelekan sampai ditulis untuknya banyak kejelekan karena saking banyaknya apa yang dia lakukan dari perbuatan dosa. Dan dia tidak pernah melakukan kebaikan yang seandainya satu saja kebaikan itu dilakukan akan dilipat gandakan untuknya puluhan kali lipat dari pahala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang seperti ini celaka. Orang yang satuannya mengalahkan puluhannya, berarti dia adalah orang yang betul-betul hina, adalah orang-orang yang betul-betul tidak didekatkan dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai dosa yang hanya dituliskan satu pada setiap kejelekan yang dia lakukan, mengalahkan pahala-pahala dari kebaikan yang seandainya dia melakukan satu kebaikan saja, akan dilipat gandakan menjadi banyak-banyak kali lipat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kita sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Amr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yuhsihima rajulun illa dakhalal jannah wa huma yasir. Ada dua perangai atau ada dua perbuatan. Tidaklah seorang muslim menjaganya setiap hari, melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Dan kedua amalan tersebut yasir, ringan. Dua amalan tersebut adalah perkara yang ringan. Akan tetapi, waman ya'malu bihima qalil, yang mengamalkannya sedikit. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusabbihullaha fi duburi kulli salatin ashran wa tahmaduhu ashran wa tukabbiruhu ashran fatilka khamsun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bertasbih di setiap kali selesai salat 10 kali. Engkau bertahmid setiap kali selesai salat 10 kali. Engkau bertakbir 10 kali. Maka setiap hari yang dilewati oleh seseorang karena dia sholatnya 5 kali dan setiap selesai sholat dia bertahmid, bertakbir, bertasbih 10 kali, maka dia akan mendapatkan 50 tasbih, 50 tahmid, 50 takbir. 50 yang dilakukan oleh seorang hamba, wa mi'atun bil lisan, akan dinilai 100 manakala dia ucapkan dengan lisannya. Keinginan di hati untuk mengucapkan tasbih 1 kali, itu sudah kebaikan. Kemudian diucapkan oleh lisan, itu juga suatu kebaikan. Jadi minimalnya seorang mendapatkan 100 kali. Dari 50 tasbih, 50 tahmid, 50 takbir yang dia ucapkan setiap kali selesai sholat, yang berarti jumlahnya masing-masingnya adalah 50, masing-masingnya dinilai 100 manakala diucapkan oleh lisan. Dan lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan, dan 100 tersebut akan menjadi 1500 pahala di timbangan yaumul qiyamah. 1500 pahala di timbangan yaumul qiyamah, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Wa idza akhadta madja'aka, amalan yang kedua yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang menjaganya setiap hari maka dia akan menjadi ahlul jannah, padahal amalan tersebut adalah ringan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, wa idza khatta madja'aka tusabbihuhu wa tukabbiruhu wa tahmaduhu mi'atan fatilka mi'atun bil lisan wa alfun fil mizan. Dan apabila engkau berada di tempat pembaringanmu akan tidur, maka engkau bertasbih, bertakbir, bertahmid 100 kali. 100 kali. Dan 100 tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alfun fil mizan, akan menjadi 1000. Ya. Akan menjadi 1000 di timbangan yaumul qiyamah. Jadi 100 kali tasbih, 100 kali takbir, 100 kali tahmid, setiap kali kita akan tidur, masing-masingnya akan bernilai 1000 pahala di timbangan yaumul qiyamah. Dan lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ini yang kita isyaratkan kepadanya, nasihat Nabi SAW untuk kita lebih giat dalam melakukan kebaikan. Kalau amalan-amalan kebaikan yang demikian ringannya saja Allah lipat gandakan menjadi berkali-kali lipat. Fa ayyukum ya'malu fil yaumi wal lailati 2500 sayyi'ah. Maka siapa di antara kalian yang dalam satu hari satu malam melakukan 2500 kejelekan? Jadi dengan amalan-amalan kecil ini, mulai dari tasbih, takbir, tahmid yang tadi nilainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di timbangan yaumul qiyamah 1500 kebaikan. Kemudian tatkala seorang akan tidur 100 itu akan dinilai menjadi 1000, berarti tatkala seorang menjaga ini minimalnya dia mendapatkan 2500 kebaikan dan pahala gitu ya. Maka Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang melakukan kejelekan sampai 2500 kali sehari semalam? Maka celaka orang yang tidak pernah melakukan amalan-amalan soleh sehingga terus dituliskan baginya dosa. Setiap dosa, setiap satu maksiat, satu dosa. Setiap satu maksiat, satu dosa. Terus demikian banyaknya maksiat yang dia lakukan. Sampai sekian banyaknya pula dosa yang dia dapatkan. Dan ternyata dosa tersebut mengalahkan amalan-amalan soleh yang dia lakukan. Yang seandainya dia lakukan amalan soleh itu satu kali, itu bisa berpuluh-puluh kali lipat. Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan. Ini makna ucapan Abdullah bin Mas'ud, celaka bagi orang yang satuan-satuannya mengalahkan puluhan-puluhannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jangan sampai kita meremehkan setiap amalan-amalan soleh meskipun itu ringan di mata kita. Meskipun itu barakallahu fikum kita pandang remeh. Namun selama itu adalah kebaikan, selama itu adalah kesolihan, maka jangan sampai kita futur, jangan sampai kita bosan untuk melakukannya, karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah nilai kebaikan yang akan berlipat ganda yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita sekalian. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita masuk pada kategori ketiga yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia ini. Yaitu alhamu bil hasanat fatuktabu hasanatan kamilah wa in lam ya'malha. Orang yang bertekad melakukan kebaikan akan dituliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna meskipun dia tidak mengamalkannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini termasuk dari bukti bagaimana maha pengasih dan maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba. Tatkala ada seorang hamba yang melakukan atau berniat untuk melakukan satu kebaikan, namun dia tidak berhasil untuk melakukannya karena beberapa penghalang-penghalang yang ada, maka tidak Allah subhanahu wa ta'ala biarkan niat soleh yang ada pada hatinya tadi. Justru Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna, satu pahala yang sempurna, meskipun dia tidak jadi mengamalkan amalan soleh yang dia niatkan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat Muslim, beliau menjelaskan, idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, apabila ada seorang hamba yang berbicara kepada dirinya sendiri, saya mau melakukan ini dan itu kebaikan, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa ana aktubuha lahu hasanah. Semata-mata komunikasi antara diri seseorang dengan dirinya sendiri yang berarti berniat untuk melakukan kebaikan. Aku akan tuliskan untuknya dengan niat tersebut satu pahala. Jadi sudah niat, itu sudah langsung ditulis satu pahala. Sudah ada keinginan, ya, apalagi menjadi tekad, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan aktubuha lahu hasanah. Aku tulis untuknya satu kebaikan, sempurna, satu pahala yang sempurna. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkata Abu Darda Al-Ghifari radhiyallahu taala an, sahabat yang mulia, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yusalliya minal lail faghalabathu aynahu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa. Kata Abu Darda Al-Ghifari radhiyallahu an, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan dia berniat untuk sholat nanti di malam hari, niat ya, mau tidur, niat mau sholat malam. Akan tetapi faghalabathu aynahu hatta yusbih, ternyata kedua matanya mengalahkan dia sampai dia masuk di waktu pagi. Gak jadi sholat malam, dia terkalahkan dengan rasa kantuknya. Yang tadi sebelum tidur sudah niat mau sholat, ternyata matanya mengalahkan dia sampai pagi. Dia tidak terbangun kecuali sudah azan subuh. Maka kata Abu Darda, kutiba lahu ma nawa, maka dituliskan untuknya kebaikan apa yang telah dia niatkan. Kalau dia berniat sholat malam, maka dia akan mendapatkan pahala sholat malam meskipun dia belum melakukannya, dikarenakan dia sudah meniatkan diri. Dia sudah berazam, dia sudah bertekad. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini kembali lagi menegaskan kepada kita bagaimana sikap, bagaimana sifat dermawannya Allah, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Zaid bin Aslam, juga seorang tabi'in yang mulia, muridnya para sahabat radhiyallahu anhum, beliau menceritakan, kana rajulun yatufu 'alal ulama. Kata Zaid bin Aslam, dahulu ada seseorang yang berkeliling menemui para ulama. Dan para ulama di kala itu di masa tabi'in siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau selalu bertanya kepada setiap ulama yang dia temui, man yadulluni ala amalin la azalu minhu lillahi amilan fa inni lauhibu an ta'ti alayya sa'atun minal laili wan nahar illa wa ana amilun lillahi ta'ala. Kata orang tadi, siapa yang bisa menunjukkanku kepada suatu amalan di mana amalan tersebut aku selalu bisa melakukannya karena Allah, karena aku suka untuk setiap waktu malam dan siang melewatiku, dan aku senantiasa beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ucapan orang tersebut. Dia ingin mendapatkan ilmu tentang satu amalan yang selalu bisa diamalkan, selalu bisa menjadikan dia berpahala di setiap waktu siang dan malam. Maka dikatakan kepada beliau, orang tersebut dijawab pertanyaannya, qad wajata hajataka, telah engkau dapati apa yang engkau inginkan. Fa'malil khaira mastata'ta, beramalah kebaikan semampumu. Apa yang kamu mampu untuk kamu lakukan dari kebaikan, maka lakukan. Fa idza fatarta au taraktahu fa humma bi amali. Kalau kamu bosan dan kamu tidak melakukannya, kamu meninggalkan amalan soleh yang sebelumnya kamu lakukan. Kalau kamu bosan dan kamu meninggalkannya, maka berniatlah, bertekadlah untuk mengamalkannya lagi. Kenapa? Fa innal hamma bi amalil khairi kafa'ili. Lihat, Sesungguhnya orang yang bertekad melakukan kebaikan itu sama seperti orang yang sudah melakukan kebaikan itu. Jadi intinya ma'asyiral muslimin, kalau orang ingin terus mendapatkan pahala, maka hendaknya dia senantiasa melakukan kebaikan. Kalau dia capek, niatlah untuk kembali melakukan itu. Karena semata-mata dengan niat, dia sudah mendapatkan pahala semisal dengan apa yang dia niatkan dari amalan soleh tersebut. Tatkala seorang terus seperti ini kondisinya setiap hari, beramal. Kalau sudah selesai, tidak lagi mengamalkannya, bosan, capek, niat saja di hati untuk kembali melakukannya lagi. Dengan niat dia sudah mendapatkan pahala yang semisal dari apa yang dia niatkan itu, dari amalan yang dia inginkan itu, dia sudah mendapatkan pahala yang semisal. Ada kemampuan, lakukan lagi. Capek, bosan, lelah, istirahat, dan berniat di hati akan kembali mengamalkannya, akan kembali mengamalkannya lagi, akan kembali melakukannya lagi, itu sudah akan melahirkan pahala yang banyak untuk orang yang melakukannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi niat yang ada di hatinya sudah diiringi dengan ucapan, sudah diiringi dengan usaha, usaha dengan lisannya, usaha dengan badannya untuk dia melakukan itu. Namun barakallahu fikum, kondisi memang menuntut untuk dia tidak bisa berhasil melakukannya. Dia sudah berusaha. Tatkala dia niat mau bangun malam, bagaimana usahanya ikhwah? Tidak begadang, tentunya kan begitu. Tidak begadang, pasang alarm, ya kan? Pasang alarm. Mungkin kalau memang bangunnya mau pengin bangun banget jam 1, jam 2, pasang alarm, kadang enggak cukup sekali. Pasang alarm 2 kali, 3 kali. Itu kan berarti sudah usaha. Baik. Nah, kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, "Wa madaqtarana bi niyati qaulun aw sa'yun ta'akkadal jazaa." Apabila niat seseorang tadi yang hanya niat saja sudah mendapatkan nilai kebaikan, apalagi niatnya itu diiringi dengan usaha, ta'akkadal jazaa, maka balasannya akan lebih dipastikan lagi, pasti dia dapatkan. Ikhwati fillah rahimakumullah, bahkan wal tahaqqa sahibuhu bil amil, kata Ibnu Rajab, orang yang melakukannya itu akan disejajarkan dengan orang yang mengamalkannya meskipun dia tidak berhasil untuk melakukannya. Kalau dia sudah berniat dan niatnya itu bukan cuma niat. Kalau tadi yang digambarkan oleh Abu Darda, orang yang mau tidur niat pengin bangun malam. Tapi cuma niat toh. Itu saja atas niatnya sudah dia diberikan pahala. Apalagi tatkala seorang berniat dan dia berusaha, bagaimana caranya bangun? Berpesan mungkin kepada istrinya, kalau saya bangun nanti, kalau Anda bangun nanti juga bangunkan saya. Dia pasang alarm, dia tidak begadang dan seterusnya. Memang usaha dia supaya bangun nanti jam 1, jam 2. Supaya bisa dia sholat. Maka kata Ibnu Rajab, orang yang seperti ini lebih bisa dipastikan lagi. Dia mendapatkan pahala dari apa yang dia inginkan untuk dia lakukan. Bahkan tatkala dia tidak berhasil melakukannya, dia setara dan sejajar dengan orang yang melakukannya. Hal ini berdasarkan dalil yang insya Allah akan kita baca dalil tersebut di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala, wa nas'alullaha at-taisir, wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini, sedikit semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Wallahu a'lam bisawab, wa naktafi bihadar qadar, waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.